Munculnya bakat dalam diri anak memang sudah diketahui sejak usia dini, dan hal inilah yang dilihat oleh Akademi Persib. Pada Selasa 13 Februari 2018, Akademi Persib diresmikan. Tidak tanggung-tanggung, Kapten legendaris Internazionale Milano, Javier Zanetti, juga turut hadir. Akademi Persib memang merupakan buah kerjasama antara Inter dan Persib Bandung. Menjadi tidak mengherankan karena seperti yang sudah diketahui, bahwa salah satu direksi Inter yaitu Erick Thohir juga memiliki mayoritas saham di tim Maung Bandung. Menurut General Manager Akademi Persib, Yoyo S. Adirjaya, potensi anak-anak muda di Jawa Barat mempunyai sejarah yang panjang. Namun dewasa ini di daerah-daerah khususnya masih terkendala keterbatasan metode latihan. Dari Garutnya banyak, dari Banjarnegara juga ada yang masuk pemain Persib. Artinya kan itu ada potensi. Nah, mungkin dari daerah saat ini banyak orang-orang yang ingin maju tapi punya keterbatasan. Keterbatasan khususnya metode latihan untuk anak-anak. Disaring anak-anak ke daerah, terus kemudian kita nanti semacam seleksi untuk akademi atau mungkin latar sedang bagus. Setiap orang mempunyai latar belakang kepribadian yang sangat beragam. Begitu juga dengan bakat yang dimilikinya. Seperti pernyataan pelatih Akademi Persib, Imam Nurjaman, bahwa dengan sepak bola mungkin bisa menunjang potensi dan bakat di bidang lain. Bagaimana caranya bakat-bakat yang dimiliki, karena setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda, tapi dengan sepak bola kita bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang mungkin bisa menunjang bakat dan potensinya di bidang lain ketika setiap pemain itu memilih jalannya kemana. Akademi Persib sendiri merupakan program untuk anak-anak usia dini, terutama usia 10-16 tahun yang tertarik dan memiliki talenta menjadi pemain sepak bola. Peserta didik tidak saja akan diasah kemampuan secara teknik dan kemampuan mengolah bola, akan tetapi juga soal karakter diri sang pemain itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan Laila Qodariyah, kegiatan ekstra yang sesuai minat di luar sekolah baik guna membentuk karakter positif bagi anak. Kayak gitu-gitu kan, kayak akademi sepak bola misalnya, itu kan ekskul ya. Anak tuh paling seminggu sekali ikut ekskul ya. Seminggu sekali, ya bisa gak banget? Bisa banget, tapi juga tetap harus fungsi utamanya mah keluarga sama sekolah gitu ya. Karena itu yang paling banyak waktu dihabiskan buat mereka. Ya bagus sih kalau misalnya orang tua bisa masukin anak-anaknya ke ekstrakurikuler yang bisa membantu anak mengembangkan karakter positif ya. Dan nggak harus sepak bola aja sebetulnya, ekskul juga pada dasarnya seperti itu gitu ya. Nanti orang tua aja tinggal yang pilih apa hobinya anak, sesuaiin, terus cari ekskul yang misalnya lihat gitu visinya apa sih gitu. Akademi Persib digadang-gadang sebagai yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia.